berkomitmen untuk menjadi orang yang berkomitmen. Wow, alangkah indahnya. Camkan itu dan pikirkan itu. Belajarlah berdialog pada diri. Tak hanya menyampaikan dialog orang lain lewat mulut ini. Belajarlah berdialog pada diri. Bertanya apa kemampuan kita. Belajarlah berdialog kepada diri dan berjanji kepadanya. Apa yang harusnya dilakukan dalam hidup ini. Supaya hidup kita tak hanya sekedar mesin fotokopi. Yang memproduksi tapi bukan hasil jerih diri. Supaya hidup kita tak sekedar menjadi mesin fotokopi. Yang hanya bisa memperbanyak. Tetapi mengulang apa yang sudah ada. Tanpa pernah mencipta apa yang baru. Berkomitmenlah supaya kita punya komitmen bagaimana mengubah wajah dunia. Berkomitmenlah supaya kita punya komitmen bagaimana menjadi bagian daripada sebuah perubahan. Tak mengambil keuntungan dari kecerdasan orang. Tak mendaur ulang sehingga membawa orang hanyut dan tenggelam. Hanya pada masa lalu yang penuh dengan sejuta kisah sukses yang tak lagi pas di kekinian. Mari kita maju melihat situasi kanan dan kiri, menemukan keutuhan harga diri dalam sebuah komitmen. Berkomitmenlah untuk menjadi orang yang punya komitmen, supaya Anda bisa sungguh mengayunkan langkah dari hari ke hari dengan kepala tegak, menatap ke depan, dan berani mengucapkan hidup ini indah karena Anda punya komitmen. Mencipta peluang-peluang baru, memberi nilai-nilai baru. Berkomitmenlah supaya Anda punya komitmen, sehingga menjadi orang yang dipercaya dalam hidup ini. Karena paling bahagia ketika kita bisa dipercaya. Yang paling celaka jika semua orang curiga. Tak lagi memperhatikan apa yang kita ucapkan. Mereka hanya memikirkan kebohongan apa yang sedang kita rancangkan. Sangat menyedihkan kalau itu adalah kehidupan Anda. Tiap kata mereka hanya akan bertanya, apa gerangan yang akan dilakukan di balik apa yang dia ucapkan. Sedih ketika jadi orang yang dicurigai. Bahagia ketika jadi orang yang dipercaya. Di mana Anda ada? Tentukan posisi diri. Temukan diri. Selamat berkomitmen untuk punya komitmen. Bersama saya, Bigman Sirait.